Perjalanan jiwa menelusuri waktu, menata suratan takdir, kulangkahi sejuta kenangan. Perjalanan kelam menjaring hari depan, kukubur mimpi buruk, semoga saja takkan terulang. Aku harus jadi lelaki yang jujurnya lelaki. Tangisku buang, dadaku busungkan, duka dan derita ku sembunyikan. Maka langit, aku lebur dengan bumi. Menghimpun ketegaran, melewati segala rintangan. Aku harus jadi lelaki yang seutuhnya lelaki. Tangisku buang, dadaku busungkan, duka dan derita ku sembunyikan. Maka lebur dengan langit, aku lebur dengan.